Oke deh, satu buah lagu spesial buat semuanya bareng-bareng Nyula di kita. Sudah nggak terasa di sini bareng-bareng Nyula Dista.